المستثنى بغير الوسواس. والمستثنى بغير الوسواس في الواقع مجرور بالإضافة. مستثنى dengan menggunakan غير الوسواس dengan bacaan-bacaannya yang lain, suwan, suwan, sawan, selalu dicerkan dan menjadi mudhofilah. Ja'atullahu ghaira zaitin. Ja'atullahu siwa zaitin. Majur. Ustaz menjadi ya. Dan tidak baik, mudah pilih. Wa yu'abu wa yu'abu siwa bima yastahiku al-mustasna billah. Adapun ghair dan siwa, hukumnya sama dengan mustasna billah. Kalau mustasnanya sendiri, dia menjadi mudah pilih. Tapi kalau baca ghair dan siwanya, itu bacaannya sama dengan hukum mustasna billah. Baik itu pula semua hukum ghairu zaidin atau siwa zaidin. Maka wajib dibaca nasab kalau contohnya ialah qaf ghairu zaidin atau siwa zaidin. Mengapa? Ghairu dan siwa dibaca nasab saat seperti ini. Tanah kalamnya tam dan mujam. Sama saja istisnanya mutasil ataupun mufasil. Wa yajuzu isba' wa nasb kama fi nasb ma qaw ghayra atau ghayru zaidin atau siwa zaidin. Siwa jelas siwa ada siu karena i'rabnya mudhaf. Boleh isba' al-badaliyah yang mengikuti i'rab mustasna. Boleh juga nasab menjadi mustasna. Kalau contohnya maqamu ghairu zaidin. Kenapa? Boleh dibaca ghairu zaidin, ghairu zaidin. Karena kalam tam ghairu mujam atau mamsi. Ya. Wa yu'abani fi hasabil awamir fi nahwi maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin. وما رأيت غير زيد وسوى زيد وما مررت بغير زيد وسوى زيد. Di api sesuai dengan akil yang masuk. Kalau contohnya ialah maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aytu ghayra zaidin wa siwa zaidin wa ma mararu bi ghayri zaidin wa siwa zaidin. Kenapa? Ala hasab al awamir tamam. Istisnanya itu mufa'al, yakni tidak menyebut mustasna itu kalam naqis mampi, ya. Sehingga akhirnya itu dengan bibat nah bekerja untuk mendapatkan makmulnya seolah-olah tanpa ada istisna, ya. Ma qama ghayru zaidin wa zaidin, ya. Kenapa ghayru? Fa'il. Kalau ra'ait ma ra'aitu ghayra zaidin, ghayra zaidin maqul bi wa idza sudda siwa kana isra'uha dhahira. Catatan. Kalau siwa berjalan dan sawa pun maka isra'uha dhahira. Siwa kan bacanya bisa siwa, bisa suwa, bisa sawa, bisa siwa, ya. Kalau baca panjang yang sawa sama siwa bacaannya dhofira. Kalau siwa atau suwa bacaannya mukhotam. Tinggal maqama sawa zaidin maqama siwa Zaidin. Ma'a itu sawa izin atau di luar Zaidin. Walaupun di luar Zaidin atau di luar Zaidin. Nah, berarti. Wa'idah Kunti'at. Nah, kami Allah membaca al-salim kalau siwa itu di surah yakni di baca pendek maka kami membaca al-salim jelas ya? Jadi Ustaz Sabi Roy semua itu selalu dibaca sejak dan jadi juga Ustaz Sabi Roy dan siwanya bacaannya sama dengan Ustaz Bismillah. Baik, ya. Qala al-Malik rahimahullah wa ustazna bilaysa wa la yaqul. Ustazna bilaysa wa la yaqul. Wa ustazna bilaysa wa la yaqul. Rasulullah la ghayr. Bi'annahu khabar Allah. Nahu maqala al-mawq laysa zaydan wa la yaqul zaydan. Wa ustazna bilaysa wa la yaqul. Selalu masuk. Karena memang menjadi khabarnya. Jelaisa dan layan pun tetap apa? Ya, isimnya khobar, isimnya khobar, khobarnya nasab. Kebetulan Ustaz Nani yang menjadi khobarnya, sehingga harus nasab. Qomal qawmu laisa zaijan, qomal qawmu wa la yaqulu zaijan, zaijan, Ustaz Nani. Berjalan, nasab, karena menjadi khobarnya, laisa dan layan pun. Barakomim. Qala Nabi Muhammad al-Mustafa fi qala wa ajal wa hasha. Sanna qala ajal wa hasha. Wal Mustafa fi qala wa ajal wa hasha yajuz jarhu wa nasbu biha. Kalau Mustafa dengan menggunakan qala ajal wa hasha maka boleh dijar boleh dijar. Kenapa kok boleh dijadikan polis nasukan? Karena mutarakin saya harfi walid. Ya, masih mundar mandir. Kalau ada kata ini huruf atau fiil. Kalau dijadikan berarti dia huruf, kalau dinasukan berarti dia fiil. Berapa itu? Nahu ma'amal qawmu qala zaydan wa qala zaydan bijah. Wa ada zaydan wa ada zaydan wa hasa zaydan wa hasa zaydan. Wa in jata kaya huruf bijah. Wa inna sultan fa ya aqab. Kalau kamu jarkan itu mustasna, tadi engkau telah mempunyai. Kala ada yang ada sebagai hujah, dan jangan pernah sultan itu mustasna, nah, kita mau mengatakan kala ada yang ada sebagai hujah. Illa anna si bawain lam nisma' bil mustasna di asa bil jum'ah. Hanya saja si bawah yang berpendapat kalau Ustaz Nabi Hasya yang selalu nasab tidak daya juga lakin semak dan Ustaz Nabi Hasya selalu oleh ya tidak pernah nasab itu kata si bawah itu si bawah yang berpendapat Hasya mustasnanya selalu ya tidak ada yang catatan tambahkan itu ya watakkan itu mah diada wa qala aisyah qala ada mah yang lima masdariyah bersambung ada qala maka wajib dibaca nasab kenapa mah masdariyah dan lima masdariyah pikir bukan pada kalau yang kalau masuk pada fikir berarti kita menganggap ada hala dan ada tentunya sebagai fikir. Nah kalau kita anggap sebagai fikir, kita otomatis mustahnanya mensul. Terima wala tetap di rumah di mana dan pun kalau kalau ada zaitan, dia mendapat ma tidak bisa masuk pada hala. Kalau kalau ada zaitan. Kalau lebih, kalau pun bisa kita kalau Allah tajam. wa kullu man a'imin la mahalat rizal. Kenapa? Nama Syariah dianggap tidak bisa masuk pada khasa. Karena kan khasa ini menurut si Bawai buruknya. Dan seterusnya majur la bentuk. Dan sudah mustahil. Apa kan? Hah? Walal malik rahimahullah wa haqqa khabar kana wa wadiha wa khabar urufil mustafa bilayda wa khabar akhayim qaraba wa sukinna wa wadiha wa sukulla alatina min cinti tetap